إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah azzakumullah, sahabat Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, suatu ketika pernah berkata, "Man kana minkum mustanan falyastan biman qadman, innal hayya la tu'min alaihi fitnah atau la ta'man alaihi fitnah." Barang siapa di antara kalian hendak mencari teladan, maka hendaknya dia mencari teladan dari orang-orang yang telah meninggal dunia. Karena orang yang masih hidup, dia tidaklah aman daripada fitnah-fitnah. Maka di dalam kehidupan kita ini, sepantasnya kita menjadikan teladan kita, panutan kita adalah dari kalangan para ulama salaf kita, ulama mutaqaddimin, yang mereka telah menjalankan Islam dengan sebaik-baik pelaksanaan dan mendapatkan daripada legitimasi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan daripada tazkiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rekomendasi dari beliau. Adapun orang-orang yang masih hidup di masa kita sekarang ini, maka tentunya dari kalangan ulama-ulama yang berada di atas manhajus salaf, kita harapkan mereka berada di atas manhaj tersebut ilal mamat, sampai kematian menjemput mereka dan menjemput kita. Hanya saja di dalam fitnah-fitnah dunia sekarang ini, berbagai macam fitnah yang bertubi-tubi menimpa kita, sehingga orang yang sebelumnya kita kenal berada dalam barisan dakwah ahli sunnah wal jamaah, kemudian dalam perjalanan waktu, perjalanan dakwah, tiba-tiba kemudian terjatuh dalam berbagai macam fitnah-fitnah. Maka di sini pentingnya bagi kita untuk bisa istiqomah, istiqomah di atas manhajul haq, di atas al-islamus sahih, Islam yang benar. Istiqamah yang maknanya adalah menempuh jalan yang lurus. Jalan lurus yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. tidak miring ke kanan ataupun serong ke kiri. Istiqamah yang maknanya adalah ta'atullah al-zahirah wal-batinah, mentaati Allah dalam perintah untuk dilaksanakan, dalam larangan untuk ditinggalkan, baik secara zahir maupun secara batin. Istiqamah yang maknanya adalah pertengahan antara sikap ifrat dan tafrit, antara sikap ekstrim dan meremehkan. Setiap mukmin dia tertuntut untuk istiqamah senantiasa. Karenanya setiap mukmin diperintahkan untuk senantiasa membaca di dalam sholat mereka pada setiap rakaatnya, ihdinash shiratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Meskipun dia telah berada di jalan tersebut, akan tetapi siapa yang menjamin untuk dia bisa istiqomah di atasnya? Maka dengan permohonan terus menerus, permintaan kepada Allah dengan diyakini dan disadari, tidak sekedar diucapkan di lisan, akan tetapi dirasapi dan dipahami, itu adalah permohonan kepada Allah agar Allah memberikan kekokohan kita di atas jalan yang lurus, agar kita bisa istiqamah di atas jalan tersebut. Dan di saat manusia yang memang dicipta dalam keadaan lemah, dalam keadaan memiliki kecenderungan-kecenderungan yang kurang baik, jiwa yang mengajak kepada perkara-perkara yang jelek, terkadang kurang dalam melaksanakan perintah, kurang dalam hal meninggalkan larangan-larangan Allah, perkara-perkara yang hal tersebut mengurangi daripada istiqamah seseorang, maka Allah Azza wa Jal memberikan irsyad, memberikan bimbingannya supaya kembali kepada jalan istiqamah. Karenanya Allah Azza wa Jalla memerintahkan fastaqimu ilaihi wastaghfiru, istiqamahlah kalian kepadanya, wastaghfiru dan mohon ampunlah kalian. Ini isyarat bahwasannya setiap orang ada pada dirinya taksir, kekurangan dalam istiqomah. Setiap orang memiliki kelemahan dalam istiqomah. Sedangkan istiqomah adalah perkara yang wajib, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan agar istighfar, memohon ampun kepada Allah akan kekurangan-kekurangan tersebut, dan untuk bertaubat kepada Allah dan kembali kepada jalan istiqomah senantiasa, terus seperti itu dalam setiap perjalanan manusia. Sehingga setiap kita butuh untuk istighfar dan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla, bahkan selesai menjalankan sholat ibadah yang agung, itu bukan kemudian mengucapkan alhamdulillah, tetapi istighfar yang disyariatkan. Bukan memuji Allah, tetapi memohon ampun. Karena kurangnya kita di dalam menjalankan sesuatu yang menjadi tuntutan, sesuatu yang tertuntut dari diri kita semua untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal alal wajhi sahih, alal wajhi tamam, untuk sempurna. Tertuntut untuk istiqamah dalam setiap perkara. Akan tetapi kelemahan diri-diri kita mengharuskan kita untuk banyak dan sering istighfar, sering taubat, rujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal ini pula diisyaratkan di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Akan tetapi tentu perkara ini adalah bukan perkara yang mudah. Cukup mudah untuk diucapkan, tetapi tidak semudah di saat kemudian dikerjakan. Tidak semudah apa yang diucapkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan jelek itu dengan kebaikan, yang dengan kebaikan tersebut ya perbuatan jelek akan terhapuskan. Senantiasa di saat seseorang terjatuh dalam taksir, kekurangan di dalam istiqomah, maka kembalikan istiqomahnya dengan cara melakukan kebaikan-kebaikan. Ikuti dengan kebaikan-kebaikan. Setiap kali melakukan dan terjatuh ke dalam perbuatan dosa, jangan putus asa. Walaupun kita pada hakikatnya, pada asalnya pengennya tidak terjatuh dalam dosa, tetapi ternyata terjatuh lagi, terjatuh lagi. Itulah manusia, penuh dengan dosa-dosa. Maka jangan kemudian putus asa. Ikuti dengan kebaikan-kebaikan. Ikuti dengan qiraatul Quran. Ikuti dengan sedekah. Ikuti dengan sholat sunnah. Ikuti dengan qiyamul lail. Ikuti dengan puasa-puasa sunnah. Ikuti dengan zikrullah. Ikuti dengan istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus seperti itu. Abdi istayyah al-hasanah. Setelah perintah ittaqillah, perintah untuk bertakwa kepada Allah dimanapun berada, dan ini perkara yang tentunya sangat sulit sekali untuk direalisasikan, dan pastinya setiap orang pasti terjatuh ke dalam dosa-dosa, maka Rasul menyatakan ikuti di saat terjatuh dalam dosa, kemudian ikuti dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saddidu wa qaribu. Saddidu itu artinya istiqomah. As-sadad itu artinya adalah upaya untuk sampai pada jalan istiqomah yang sejati, yang sesempurna-sempurnanya. Istiqomah yang sebenar-benarnya. Saddidu, as-sadad itu adalah al-isobah fi jami'il aqwal wal a'mal wal maqasid. Siapa yang mampu itu seperti ini? Benar dalam seluruh ucapan, amalan dan niat. Itu as-sadad. Saddidu. Untuk senantiasa berlaku benar pada ucapan, amalan, dan hati kita. Tujuan-tujuan kita, niatan-niatan kita. Saddidu, dan ini adalah maqam yang tertinggi. Kemudian beliau menyatakan, waqaribu. Yakni, usahalah kalian untuk sampai pada tingkatan sadar. Istiqomah. Kalau kalian tidak sanggup, sedangkan kalian sudah berusaha sekuat tenaga, maka jangan kemudian terlepas oleh kalian untuk mendekati tingkatan sadar. Qoribu, dekatkan diri kalian kepada peringkat tersebut. Maka kalimat saddidu wa qoribu itu merupakan dua peringkat di dalam istiqomah. Dua peringkat yang setiap hamba dituntut untuk paling tidaknya salah satu daripada hal tersebut. As-sada, dan itulah istiqomah yang sempurna. Kalau tidak sanggup, maka al-muqorobah, mendekatinya. Adapun selebihnya, maka itu adalah tafrid, penelantaran. Orang yang berada di bawah itu adalah zalim li nafsi. Maka setiap mukmin sepantasnya untuk dia jangan sampai lepas daripada dua keadaan ini. Jangan sampai untuk lepas sama sekali dari dua tingkatan ini. Kalau bisa istiqomah terus dalam setiap amalannya, ya, al-isobah, al-aqwali wal-a'mal, wal-maqasid, maka itu yang diinginkan, itu yang dituju dan itu yang ditarjetkan. Kalau tidak, maka jangan kemudian melimpah, jangan kemudian menyerah, kalah, tetapi usahakan untuk mendekati makom tersebut. Setiap jatuh kembali bangun, jatuh kembali bangun. Artinya berbuat dosa ikuti dengan kebaikan. Hendaknya tetap untuk berusaha meraih yang tertingginya. Ibaratnya adalah seperti seseorang yang melakukan, ini gambaran saja, ya, seseorang yang melakukan latihan memanah. Sadat itu di saat tepat sasaran. Target itu kan bulat begitu, ada titik merah yang itu merupakan target. Di saat seseorang manah, dia mampu mengena pada bagian tersebut, maka itu sadat, saddidu, untuk bisa tepat sasaran. Tetapi kalau tidak tepat sasaran, maka paling tidak ya dekat-dekatnya sini. Jangan sampai lepas, tidak mengena sasaran sama sekali, targetnya padahal besar lingkarannya. Dan di saat kemudian seseorang belum mampu untuk bisa mengena pada target, terus dia berusaha, terus dia latih, ya, untuk kemudian dia bisa sampai mampu mengena pada target tersebut. Ini dalam gambaran seseorang yang sedang memanah. Ini gambaran daripada as-sada dan al-muqarabah. Ikhwati fillah azzaakumullah, istiqamah ini amatlah sangat penting dalam kehidupan setiap mukmin. Karena pada hakikatnya istiqomah adalah tahqiq lil ubudiyah. Tahqiq lil ubudiyah. Perrealisasian terhadap ubudiyah. Ubudiyah yang hakiki adalah dengan istiqomah. Di mana al-ubudiyah itu merupakan ghayah min khalqil insani wal jin. Tujuan pokok utama daripada penciptaan jin dan manusia. Yang dengan itu seseorang akan meraih kesuksesan dan keberuntungan yang abadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Mu. Maka dalam setiap saat, setiap waktu, setiap orang tertuntut untuk istiqomah, untuk ibadah. Maka tahqiqul ubudiyah, terrealisasikannya ubudiyah adalah dengan istiqomah. Dan karenanya Allah SWT perintahkan Rasulnya untuk istiqomah. Allah Azza wa Jal perintahkan fastaqim kama umirt. Istiqomahlah kamu sebagaimana kamu diperintahkan. Wa man taba ma'ak, demikian pula istiqomahnya orang yang bertaubat bersamamu. Orang-orang yang mengikuti beliau diperintahkan untuk istiqomah. Falidzalika fad'u wastaqim kama umirta. Dan karenanya berdoalah kamu dan istiqomahlah sebagaimana kamu diperintahkan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala kan istiqomah kepada Rasulnya di dua tempat di dalam Al-Qur'an. Dan ini pula perintah kepada para anbiya. Allah Azza wa Jal perintahkan kepada Musa, qad ujibat da'watukuma fastaqima. Sungguh telah diijabai doa kalian berdua, wahai Musa dan Harun. Fastaqima, maka istiqomahlah kalian. Jadi istiqomah ini adalah perintah Allah Taala kepada Rasulullah SAW dan kepada para anbiya. Di mana itu merupakan perkara yang paling inti di dalam merealisasikan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karenanya pula Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan hal tersebut kepada para sahabat. Di saat salah seorang sahabat Sufyan bin Abdullah Tsaqafi radhiyallahu anhu berkata kepada beliau, qulli fil Islam qawlan la as'al anhu ahadan ghairak. Katakanlah kepadaku ya Rasul satu ucapan di dalam Islam yang aku tidak lagi butuh bertanya kepada orang lain selain. Katakan satu ucapan di dalam Islam ini yang dengan satu ucapan tersebut aku tidak lagi butuh kepada orang lain. Maka beliau menyatakan, qul, ucapkan olehmu, amantu billah tsumma istaqim. Aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Ini perkara yang luar biasa. Kalau difahami sesuai dengan yang semestinya, ini bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang mudah, tetapi perkara yang sangat berat. Dan betul, tidak lagi butuh kepada orang lain. Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Di saat seseorang tidak berbicara jelek, dia ingat, amantu billah, aku telah beriman kepada Allah. Tidak boleh ini berbicara jelek. Di saat mau berdusta, tidak boleh ini, ya, saya beriman kepada Allah. Kalau berbicara dusta, berarti mana keimanan kamu kepada Allah? Mau mencuri, ingat, saya telah beriman kepada Allah. Mau berbuat ini, mau berbuat itu, dari perkara-perkara jelek semuanya tertahan. Ya. Kenapa? Karena di saat seseorang melakukan pelanggaran, berarti telah mencederai keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu dia telah lepas istiqomahnya. Tidak istiqomah pada saat itu. Maka ucapan yang sangat pendek, kalimat yang sangat pendek, tetapi maknanya sangat luar biasa, dalam, luas. Istiqomah. Setelah kita mengetahui betapa sangat pentingnya istiqomah, maka tentunya kita butuh untuk mengetahui pula asbab-asbab dan wasail, perkara-perkara yang akan bisa membawa kepada keteguhan dan keistiqomahan kita di dalam agama. Maka yang pertama dan yang paling besar adalah tentunya itu taufik minallah. Asbab daripada istiqomah yang pertama adalah taufik minallah. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah Subhanahu wa taala menghendaki pada si hamba ini untuk dia bisa istiqomah di atas hidayah. Allah Azza wa Jal lapangkan dadanya untuk menerima Islam dengan berbagai macam syariat-syariatnya. Allah berikan taufik kepada dia di dalam menjalankan amalan-amalan ketaatan kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabun mubin yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idni wa yahdihim ila siratin mustaqim. Sungguh telah datang kepada kalian dari Allah nurun wa kitabun mubin, cahaya dan kitab yang nyata. Yahdi bihillah, yang dengan itu Allah berikan petunjuk. Manittaba'a ridwana, siapa saja yang mengikuti keriduannya. Subulas salam, jalan-jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, dan Allah keluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Bi'idni, dengan izin dia, dengan izin Allah. Wa yahdihim ila siratin mustaqim, dan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus, jalan istiqomah. Ini asbab istiqomah yang pertama. Kemudian asbab yang kedua ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas dan ittiba untuk senantiasa dalam setiap perkara amalan terpenuhi padanya dua perkara ini. Allah menyatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan untuknya agama. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan untuknya agama. Hunafa, dengan lurus menegakkan salat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang benar. Itulah jalan yang lurus. Itulah istiqamah. Maka tidak ada jalan untuk bisa istiqamah kecuali dengan ikhlas beribadah lillah, dengan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan ittiba terhadap apa yang diperintahkan, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena siapa saja yang menjalankan di dalam agama ini perkara yang tidak ada contohnya, maka tidak akan pernah untuk diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang ma'ruf, man amala amila, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad. Siapa yang beramal amalan yang tidak ada atau bukan dari urusan kami, maka amalan tersebut tertolak. Dan asbab yang akan bisa membawa kepada sabat dan istiqamah yang berikutnya adalah al-istighfar wa taubah. Memohon ampun, senantiasa mohon ampun. Istighfar, istighfar, istighfar. Tuba liman wajada fi suhuf amalihi istighfar kafir. Sungguh sangat beruntung orang yang mendapati pada catatan amalannya nanti istighfar yang banyak. Karena seluruh daripada apa yang kita ucapkan ini kan nanti akan tercatat. Beruntung kalau kemudian dalam catatan amalannya dia ada tulisan-tulisan istighfar, istighfar, istighfar yang banyak sekali. Beruntung dia. Dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan dengan itu kalian akan menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi keberuntungan di sini dikait dengan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan la'alla kalau yang mengucapkan Allah adalah ditahqiq, menunjukkan akan tahqiq, realisasian, kepastian, bukan harapan. Kalau diucapkan oleh kita la'alla artinya adalah semoga, harapan. Tetapi kalau Allah yang menyatakan, maka itu pasti. Tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menyatakan la'alla berarti pasti. Wa tubu ilallahi jami'an, maka bertobatlah kalian kepada Allah semuanya. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. La'allakum tuflihun, dengan itu pasti kalian akan beruntung. Kemudian di antara asbab yang berikutnya adalah senantiasa introspeksi diri. Introspeksi dan muhasabah, memperhatikan apa yang telah lewat dari amalan-amalan, apa yang telah dia kerjakan, apa yang telah dia siapkan untuk menghadapi kematian, untuk menghadapi hari depan. Allah Azza wa Jalla menyatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia usahakan untuk hari esok. Hari esoknya orang-orang yang beriman adalah di negeri akhirat, hari akhir nanti. Bukan hari esoknya adalah besok. Apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok artinya adalah pekerjaan-pekerjaan besok, apa yang sudah dipersiapkan, bukan itu yang dimaukan, tetapi apa yang telah dia persiapkan untuk kematian. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, karena Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan ayat ini, ai hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksi diri-diri kalian, hisab diri-diri kalian sendiri. Ya, ini perhitungkan amalan-amalan apa saja yang telah kalian kerjakan. Perhitungkan daripada kejelekan-kejelekan apa saja yang telah kalian kerjakan. Qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihisab, sebelum kalian diperhitungkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, hitung-hitungan dengan amalan perbuatan kita. Wa anduru ma taqattum li anfusikum min a'mali shalihah li yaumi ma'adikum wa 'adikum 'ala rabbikum. Dan perhatikan oleh kalian apa yang telah kalian simpan untuk diri-diri kalian dari amalan-amalan kebaikan yang kalian telah persiapkan untuk hari kalian dikumpulkan, hari kembali kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, hari kalian dihadapkan kepada Rabb kalian. Dan para salaf dahulu mereka terbiasa untuk melakukan muhasabah yang seperti ini. Apa yang akan kita jawab di saat Allah bertanya kepada kita pada setiap yang kita kerjakan. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu melakukan itu? Bukankah kamu melakukan ini dan itu pada hari ini dan itu, pada saat ini dan itu, dan semuanya tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka muhasabah, senantiasa introspeksi diri, ini akan menjaga seseorang dari keterbelinciran, menjaga dia untuk bisa tetap istiqomah. Kemudian yang berikutnya, di antara asbab istiqomah terkhusus bagi kaum lelaki adalah menjaga sholat 5 waktu di masjid berjamaah, kecuali karena udzur. Bagi para ummahat wa akhwat kaum hawa, menjaga sholat 5 waktu sebaik-baiknya di rumah-rumah mereka, dan disertai dengan zikir-zikir ba'da sholawat, dan disempurnakan dengan sholat-sholat sunnah setelahnya. Ini kebiasaan yang sulit bagi para ummahat, biasanya karena memang pekerjaan mereka yang banyak, ya. Sholat itu cukup dengan apa yang fardu saja, kemudian setelah sholat selesai sudah segera melepas rukuk dan mukenahnya, ya kan, tidak sempat untuk berzikir kecuali hanya sebentar saja. Maka biasakan untuk kemudian jadikan waktu-waktu sholat itu adalah waktu-waktu untuk seseorang bisa merasakan kenikmatan, untuk dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir dengan diresapi, dengan tenang, dengan tenteram. Biarkan untuk sementara pekerjaan rumah tangga untuk sementara, ya. Masih banyak waktu, 24 jam itu kalau hanya sekedar diambil waktu sholat, katakanlah sholat, ya, 4 rakaat itu 10 menit katakanlah. Itu sudah lama itu kalau 10 menit. Yang dibaca sudah cukup panjang. Katakanlah 10 menit. Itu nanti zikir, ya kan? Zikir dan sebagainya. Paling 5 menit enggak sampai. Sebentar saja. Kemudian 5 menit berikutnya untuk sholat subuh. 20 menit. 20 menit kali 5 berapa? 100. 100 menit. Berarti 1,5 jam lebih dikit dari 24 jam yang kita punya. Maka waktu-waktu sholat tersebut gunakan sebaik-baiknya. Masih banyak waktu untuk kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang lainnya. Karena itu merupakan perkara yang akan sangat-sangat berpengaruh pada istiqomahan seseorang. Sangat butuh kita terhadap hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyatakan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sebenarnya sholat itu akan mencegah seorang dari perbuatan keji dan munkar. Perbuatan keji dan munkar adalah perbuatan yang akan menafikan daripada istiqomah. Ya. Keluar seorang daripada istiqomah dengan perbuatan keji dan munkar yang dilakukan. Sehingga dengan menjaga shalawat, waktu-waktu sholat dengan sebaik-baiknya, ini akan membantu kita untuk bisa tetap istiqomah. Kemudian juga perkara yang sangat dominan dan sangat kuat untuk menjadi penyebab seseorang istiqomah adalah menghadiri majelis-majelis ilmu, thalabul ilm. Ya. Menghadiri majelis-majelis ilmu begitu sangat banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan akan keutamaan hal tersebut. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum. Sabarkan dirimu bersama dengan orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah. Bil ghadati wal 'ashi. Di pagi dan petang hari. Yuriduna wajha. Mengharapkan wajah. Wala ta'du 'ainaka 'anhum. Jangan kamu palingkan matamu dari mereka. Turidu zinata atau zahratal hayatid dunya. Engkau menghendaki dengannya berbagai macam bunga kehidupan dunia. Jangan. sabarkan dirimu. Pagi dan petang untuk menghadiri majelis ilmu. Kalaupun ya pagi jarang ada kajian-kajian pagi di sini, tapi kita bisa pagi ini untuk kita gunakan qiraatul Quran, hifdzul Quran, atau mendengarkan kajian dan semisalnya. Sabarkan untuk bisa istiqomah di jalan tersebut. Dan masalah kafariatan yang tami supi ilman sahalalau bihi kafariatan ilajan. Ini akan memudahkan kita untuk mencapai surga yang menjadi cita-cita setiap kita. Dan talabul ilm di sini maksudnya adalah ilmu syar'i, ilmu tentang kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara perkara yang akan membawa kepada istiqomah adalah memilih teman yang baik. Ini sama saja apakah dari kalangan ikhwan ataupun akhwat. Ya, sama saja. Wa hatta di dalam memilih teman yang sudah ngaji pun juga harus pilih-pilih. Kenapa? Karena terkadang ada ikhwan, masya Allah sudah ngaji, sudah mendapatkan ilmu, sudah mendapatkan hidayah dari situ, akan tetapi kurang dalam memberikan kebaikan kepada saudaranya, bahkan terkadang gembos. Maka yang seperti ini akan berpengaruh buruk sangat besar. Al-mar'u ma'adini khalili atau ala dini khalili. Seseorang itu bersama agama temannya atau di atas agama temannya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Maka perhatikan salah seorang kalian siapa yang dijadikan teman. Karena pertemanan itu akan sangat-sangat berpengaruh. Manjalas janas. Orang yang duduk bersama dengan orang lain maka akan menjadi satu jenis dengan orang tersebut. Teman duduk itu akan sangat mempengaruhi, ya. Sangat-sangat besar pengaruhnya. Maka orang yang memiliki teman-teman yang masya Allah aktif dalam kajian-kajian ilmiah, senantiasa menghadiri majelis-majelis ilmu, dia akan mendapatkan nasihat-nasihat yang baik dari ini, pasti ya. Akan mendapatkan ujangan-ujangan, nasihat-nasihat yang baik dari saudaranya tersebut. Berbeda dengan orang yang pertemanannya dengan orang-orang yang jarang ngajinya misalnya. Apalagi asik dengan justru orang-orang awam. Ya, berteman disebabkan karena sama-sama kesukaan, memiliki satu hobi. Pertemanan disebabkan karena sama-sama ya hobi mancing misalnya. Kalau sudah ketemu sama orang yang setipikal begini, ini luar biasa sih. Berjam-jam, bahkan mungkin berhari-hari siap. Atau sama-sama suka off-road. Nah, kita bisa berhari-hari off-road kemana gitu. Sehingga sekarang banyak yang punya grup-grup seperti itu. Grup Pajiru Spot, grup Fortuner, grup Brangler, Alvin, ya, Rubicon, itu banyak. Ada pula yang pakai motor, grup-grup motor, grup-grup sepeda. Al-Muhim, pertemanan hanya sebatas perkara-perkara yang seperti ini. Hindari, jauhi. Seseorang akan menjadi yang sejenis dengan mereka-mereka ini. Kalau hanya sekedar istilahnya sebagai olahraga, misalnya, labas, dan itu pun dengan pertemanan orang-orang yang, ya, yang dijadikan istilahnya apa namanya untuk permainan ini adalah sesama ikhwa. Walaupun kalau sama ikhwa kurang asing, soalnya kenapa? Dia belum bisa semua. Dia mungkin paling bisa sendiri mungkin. Jadi, ya, kurang asik. Ya, bukan sisi asiknya yang dicari. Tapi kedekatan, ukhuwah dan sebagainya. Toh yang diinginkan adalah mencari keringat, ya, mencari keringat. Alhamdulillah. Itu. Jadi diperhatikan perkara-perkara tersebut, ya, memilih teman. Teman-teman yang tidak sepemahaman agama dalam artian teman-teman yang tidak membawa kepada kebaikan agama kita, itu di akhirat justru akan menjadi mata. Al-akhillau yawma'i ba'dum li ba'din aduun illal muttaqin. Ya, para kekasih, orang yang saling dekat dan saling cinta, pada hari tersebut akan menjadi musuh. Ya, hari-hari yang mereka habiskan itu di dunia untuk perkara yang sia-sia, itu mereka akan saling menyalahkan satu dengan yang lain di akhirat nanti, bisa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kamu yang mengajak, ya enggak kamu diajak juga mau. Wah, terus akan menjadi apa istilahnya? Musuh. Dan itu adalah nas dalam Al-Qur'an. Akhwat dengan akhwat yang lain juga sama. Kemudian mereka asyik duduk, ngerumpi, ngobrol sana kemari, bicarakan yang lainnya, ya. Bicarakan perempuan yang lain masih mending bicarakan laki yang lain bagaimana. Kadang kalau orang-orang awam itu biasa membicarakan suami orang lain. Allahu musta'an. Maka perhatikan perkara tersebut dalam memilih teman. Kemudian tentunya perkara yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga dari perkara-perkara yang haram. Menjaga anggota badan kita, terutama lisan kita, dari perkara-perkara yang haram. Menjaga lisan daripada dusta, ghibah, namimah, mencela, mencaci, dan yang semisalnya. Menjaga pandangan matanya dari perkara-perkara yang diharamkan. Laki-laki memandang kepada wanita ataupun wanita memandang kepada laki-laki. Kemudian telinga mendengarkan perkara-perkara yang diharamkan. Tangannya, pikirannya termasuk ya, pikiran berfantasi dengan fantasi-fantasi yang na'udzubillah misalnya. Maka ini semua akan membawa kepada rusaknya istiqomah seseorang. Allah menyatakan wala taqum alaysa laka bihi ilmu. Jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmunya. Inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena pendengaran kamu, penglihatan kamu, hati kamu, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Mangkana minkum mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau seseorang itu beriman kepada hari akhir, kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berbicara yang baik-baik. Atau kalau tidak, ya. Maka berbicara yang baik itu lebih baik daripada diam. Tetapi kalau tidak bisa berbicara baik, lebih baik diam. Ya, itu. Sehingga kalau diam itu emas, maka berbicara yang baik itu adalah mutiara, permata. Tetapi kalau tidak bisa berbicara yang baik, maka lebih baik mendapatkan emas daripada mengobral kotoran dari lisan. Allahu musta'an. Dan kemudian memperhatikan baik-baik tentang tipu daya-tipu dayanya syaitan. Jangan sampai diikuti. Kalau kita sudah mengenali ini adalah khutuwatus syaitan, ini adalah langkah-langkah syaitan, maka jangan diikuti. Bisa seseorang telah terjatuh satu langkah, maka akan diikuti langkah berikutnya, dan langkah berikutnya. Dan demikian memang sifat daripada jiwa manusia. Bisa dia sudah tertarik dengan sesuatu, dan itu dia tahu ini adalah langkahnya setan, kalau sudah diikuti, maka tapak demi tapak terus akan bergulir. Karena Allah menyatakan, wala tattabi khutuwatis syaitan. Dan wala tattabi khutuwatis syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkahnya syaitan. Wallahu ta'ala alam bisawab naftahi lahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sallam.